salah apa-apa. Dan aku hanya orang yang kalah. Namun aku punya cinta yang sejati untukmu. Kau tak peduli perasaanku, hatiku. Sampai kapan ku menunggumu? Sampai sampai